السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأعزاء، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sudah kita singgung dalam khutbah Jumat tentang masalah keadilan, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap adil dan berbicara juga dengan adil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa idza qultum fa'dilu, kalau kalian berbicara, maka berbicaralah dengan adil. Sedangkan sebelumnya, kita bacakan pula ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Bersikap adillah, karena sesungguhnya bersikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salah satu bentuk keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, menyampaikan amanah sesuai dengan haknya, memberikan apa yang sudah pernah diamanahkan kepadanya sesuai dengan amanah. Maka kita tidak berbicara secara khusus apakah pemimpinnya atau rakyatnya. Saya tidak berbicara secara khusus apakah direkturnya atau pegawainya. Tapi semua pihak memiliki amanah di pundak mereka masing-masing. Dan amanah itu harus ditunaikan sesuai dengan amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Kata Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah kepada ahliha. Ahliha, yakni yang berhak. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amanah yang terbesar adalah amanah di pundak seluruh kaum muslimin. yaitu untuk beribadah kepada Allah dan tidak kepada yang lain. Mengesakan Allah dalam ibadah, mengesakan Allah dalam doa, mengesakan Allah dalam sujud dan rukuk. Ini amanah. Yang Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, kami tawarkan amanah ini kepada langit-langit dan bumi, kepada gunung-gunung, semuanya menolak. Wa asfaqna minha, dan mereka enggak berani. Fahamalah al-insa, kemudian dipikul oleh manusia. Memang manusia ini zaluman jahula, sangat zalim dan bodoh. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Berbicara tentang hukum asalnya kezaliman dan kebodohan. Tetapi ketika mereka sudah berpegang dengan amanah yang Allah bebankan pada mereka, maka mereka tidak lagi dikatakan zalim dan tidak lagi dikatakan bodoh. Tetapi kalau amanah tadi sia-siakan, maka inilah yang dikatakan oleh Allah, kembali ke asalnya zaluman jahul. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan kepada syariat kita sebagai amanah untuk kita pegang di dunia ini, dan kemudian nanti ketika kita dibangkitkan di yaumul qiyamah akan dihisab. Siapa yang menunaikan amanah dia, siapa yang tidak? Siapa yang menunaikan dengan baik, siapa yang menunaikan dengan kekurangan-kekurangan, maka semuanya dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan. Amanah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amanah untuk berpegang dengan syariat Islam dan jangan lepas dari syariat ini. Ini amanah yang harus ditunaikan. Dan amanah yang berikutnya adalah amanah antara sesama manusia. Dan ini yang akan kita bahas sedikit sore hari, bahwa masing-masing satu orang dengan orang lain pasti ada sekian hubungan-hubungan. Manusia makhluk sosial, tidak hidup sendirian, tidak hidup dalam keadaan berpisah dengan masyarakat. Maka mereka memiliki sekian amanah. Apakah dia hukaman atau mahkumi? Apakah dia para penguasa atau rakyatnya? Apakah dia para tuan-tuan dengan budak-budaknya? Atau para direktur dengan pegawai-pegawainya? Atau guru dengan muridnya? Atau orang tua dengan anaknya? Masing-masing punya amanah. Sebagaimana contoh sederhana seorang anak memiliki amanah di pundaknya untuk berbakti pada orang tua, sebagaimana orang tua juga punya amanah untuk mendidik anaknya dijaga dari api neraka. Sebagaimana Allah katakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga kalian adalah istri dan anak-anak kalian. Kalian bertanggung jawab, memiliki amanah di pundak-pundak kita semuanya untuk menjaga istri dan anak-anak kita dari api neraka. Tentunya menjaga mereka dari api neraka dengan mendidiknya dengan Quran dan Sunnah. Mendidiknya dengan ajaran Islam, dengan ajaran Sunnah, dengan ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, salatlah, berpuasalah, bersikap baiklah, jangan berdusta, jangan engkau begini, jangan engkau begitu. Didik dengan ajaran Allah, didik dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan anaknya diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan berkali-kali hak orang tua yang harus ditunaikan orang oleh anaknya, disebutkan selalu beriringan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hak yang terbesar setelah hak Allah adalah hak orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam beberapa ayatnya, seperti Allah Subhanahu wa taala menyatakan qul ta'ala atu ma harrama rabbukum 'alaikum, marilah kemari aku bacakan pada kalian apa yang diperintahkan pada kalian dan apa yang dilarang atas kalian. Alla tusyriku billahi syai'. Pertama, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kedua orang tua hendaklah kalian berbakti kepadanya. Setelah mengatakan hak orang tua untuk diesakan dalam ibadah, langsung Allah katakan dan berbakti kepada kedua. Demikian pula pada ayat lain dalam surat Luqman, "Anisurni wali walidayik", bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan kemudian pada orang tua. Berterima kasihlah kepada Allah dengan ibadah, dan kemudian berterima kasihlah pada kedua orang tua dengan apa? Dengan berbakti kepada mereka. Ini amanah di pundak orang tua dan di pundak anaknya. Di pundak orang tua untuk menjaga, mendidik anaknya dari api neraka, menjaganya dari api neraka, dan mendidik, dan kewajiban anaknya berbakti pada Allah. Demikian pula antara penguasa dengan rakyatnya, masing-masing punya tanggung jawab, masing-masing punya amanah di pundak-pundak mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ta'atilah Allah, ta'atilah rasul, dan ta'atilah ulil amri minkum, penguasa kalian, pemimpin kalian. Demikian pula sebaliknya, penguasa punya amanah di pundak-pundak mereka, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk bersikap adil terhadap rakyatnya, mementingkan kesejahteraan rakyatnya, menghukumi dengan adil. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh, nanti akan ada yang dinaungi oleh Allah yawmul qiyamah, di hari tidak ada naungan apapun kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 70. Yang pertama disebut imamun adil, imam yang adil, penguasa yang adil. Yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh, dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan lain kecuali naungan Allah. Diistimewakan, dimuliakan, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala balasan yang tinggi. Kenapa? Imamun adil, karena dia seorang penguasa yang adil, yang memimpin rakyatnya dengan baik dan mensejahterakan rakyatnya, mementingkan rakyatnya. Qul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula pada semua perkara-perkara yang lain, masing-masing punya amanah. Kita punya amanah terhadap tetangga, sebagaimana tetangga punya amanah terhadap kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Wallahi la yu'min. Para sahabat terkejut dengan ucapan ini. Sampai dikatakan demi Allah tidak beriman. Diulang 3 kali. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang kau katakan demi Allah tidak beriman? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man la ya'man jaruhu bawaqi'ahu. Siapa yang tetangganya tidak aman karena dia. Man la ya'man jaruhu bawaqi'ahu, Siapa yang tetangganya enggak aman karena dia, maka dia dikatakan wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sungguh dia tidak beriman, sungguh dia tidak beriman. Karena orang yang beriman akan memuliakan tetangganya, tidak akan mengganggu tetangganya, dan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ganggu tetangganya, jangan sakiti tetangganya. Ini amanah. Dan bisa dibayangkan kalau kaum muslimin berpegang dengan amanah ini, wallahi negeri akan menjadi negeri yang aman, pemimpin yang adil, rakyat yang taat. Wallahi masyarakat akan menjadi masyarakat yang makmur, saling bantu membantu, tolong menolong, dan enggak ada yang saling mengganggu. Demikian pula hubungan muamalah. Hidup di dunia ini ada jual beli, ada sewa menyewa, ada pinjam meminjam, ada sekian masalah dalam bab, dalam kitab fikih disebut dengan bab muamalah. Bab muamalah ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk saling ridha. Tidak halal untuk mengambil harta orang lain. Tidak halal untuk mengambil keuntungan dari orang lain tanpa haknya. Apa haknya? Kalau jual beli, engkau menerima uangnya, dia menerima barangnya, itu haknya. Maka Allah kecualikan, illa kecuali dengan tijaratin, dengan tijarat jual beli, antaradin minhuma, dengan keridhaan masing-masingnya. Termasuk jual beli jas, yang ini membayar uangnya dan dia bekerja untuknya, itu juga jual beli. Dan juga harus ada saling ridha, memberikan haknya masing-masing. Engkau memberikan harganya, saya memberikan tenaga. Ikhwan ibn a'azakumullah, berapa syurutul bai', berapa syarat-syarat jual beli? Sekian. Diperintahkan untuk tidak menyembunyikan suatu yang merupakan kekurangan barang dagangannya, cacat misalnya, tidak boleh disembunyikan. Demikian pula orang yang membelinya harus membayarnya sesuai dengan apa yang ditetapkan pertama. Al-khiyar, pilihan itu malam yatafarraqa, kata Nabi SAW. Al-khiyar malam yatafarraqa, hak pilih itu sebelum berpisah. Kalau masih tawar-menawar, berapa kamu jual, berapa kamu mau beli, berapa tawar-menawar, itu masih ada khiyar, mau atau tidak mau. Tetapi kalau sudah iya, diambil barangnya dan diberi harganya, maka tidak boleh lagi ada pilihan. Kalau sudah disepakati dengan tanda tangan bahwa ini kesepakatan saya akan kerja dari jam sekian sampai jam sekian, dan saya akan bayar sekian, kalau sudah disepakati, maka tidak ada lagi khiyar. Itu kewajiban imam melanjutkan, wa imam menghentikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu semua dikatakan aman, dan itu semua adalah perkara-perkara yang ada di pundak kita. Bukan hanya kalian, bukan hanya saya, bukan hanya sebagian orang, tapi seluruh kaum muslimin memiliki amanah di pundaknya masing-masing. Karena mereka tidak akan lepas dari hablum minannas. Mereka memiliki kewajiban hablum minallah. Salatnya, puasanya, zikrullahnya, zikirnya, ibadah-ibadah, hablum minallah. Tetapi hablum minannas jangan dilupakan, karena ini juga tidak kalah pentingnya, karena Allah menjadikan hablum minannas adalah pengaruh dari hablum minallah. Kalau hubungannya dengan Allah baik, niscaya dia dengan masyarakatnya baik, dengan penguasanya baik, jual belinya baik, dalam janji baik, dalam segala hal urusan-urusan dengan masyarakatnya baik. Mengapa? Karena dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia takut dosa, Karena dia merasa punya amanah di pundaknya. Dia tahu akan ditanya yaumul qiyamah tentang kejujurannya, tentang keadilannya, tentang amanahnya. Dia merasa bahwa dirinya akan ditanya yaumul qiyamah, maka dia akan menjadi orang yang paling jujur, yang paling amanah, yang paling menjaga janji, enggak akan menyelisihi janji. Ila kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah atau riwayat dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang mulia. Dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku tentang amanah dua perkara, dua hadis. Yang pertama sudah aku lihat, yang kedua aku masih menunggu kapan itu terjadi. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, disampaikan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa amanah itu tadinya sudah ada di dalam hati-hati manusia sebelum datangnya Al-Qur'an, sebelum datangnya Islam. Sebagian manusia sudah punya amanah itu, menjaga amanah. Kemudian datang Al-Qur'an dan mengajarkan tentang amanah, maka mereka sangat cocok dan mereka masuk Islam. Inilah agama yang hak. Agama yang mengajarkan untuk menjaga aman. Kemudian memahami sunnah, semakin yakin bahwa amanah adalah perkara yang sangat mulia. Kemudian kata Rasulullah SAW, seseorang tidur, kemudian dicabut amanah itu, tidak tersisa kecuali bekasnya. Kal waqti, seperti bekas sesuatu, seperti kotoran yang ada di tangan setelah bekerja. Kemudian tertidur kembali dan dicabut lagi amanah, tidak tersisa kecuali bekas yang lebih kecil dari itu. Sampai kemudian hampir-hampir hilang. Kata Hudzaifah, Rasulullah bersabda, "Fayusbihun nas yatabayyauna fala yakadu ahadun yu'addi al-amanah." Nanti akan terjadi manusia berjual beli dalam keadaan hampir-hampir enggak ada amanah. Yang ini curang, yang itu pencuri. Qala, sampai kalau ada orang yang menjaga amanah, itu orang yang paling istimewa. Akan dikatakan oleh mereka, oleh masyarakat, "Inna fi bani fulan rajulan aminan." Sesungguhnya di kampung sana ada seorang yang jujur. Saking jarangnya orang yang jujur. "Inna fi bani fulan," ada orang yang jujur. Sampai ada orang yang dipuji dengan kalimat betapa jujurnya dia, betapa bagusnya dia, betapa akhirnya dia, betapa cerdasnya dia. Padahal dia tidak punya iman sedikit pun. Mengapa? Karena punya amanah. Sampai diangkat, dipuji setinggi langit hanya karena orang ini amanah. Ada di sana toko emasnya di sebelah sana. Yang lain tidak ada. Orang berduyun-duyun dan salah memuji-mujinya, padahal dalam keadaan dia tidak beriman. Kata Hudzaifah, "Aku pernah mengalami satu zaman. Dalam keadaan aku berdagang tidak peduli berdagang dengan siapapun." Kata Hudzaifah, "Aku tidak peduli berdagang dengan siapapun. Kalau muslim, niscaya hakku akan kembali kepadaku karena mereka menjaga amanah. Karena mereka beragama. Kalau Yahudi atau Nasrani, aku juga tidak peduli. Karena mereka akan menunaikan amanah. Walaupun karena sa'ihi, karena usahanya." Maksudnya supaya usahanya laku, dia jujur. Karena yang tidak jujur tidak laku. Dia menjaga amanah. Karena tidak menjaga amanah tidak laku. Maka kalau muslim akan terjaga dengan agamanya, kalau Yahudi dan Nasrani akan terjaga dengan ambisinya. Dulu, kata Tante, aku tidak peduli. Tetapi sekarang, al-yawm, fama kuntu ubayyin minkum illa fulana wa fulan. Adapun sekarang, aku tidak lagi bisa berhubungan jual beli kecuali dengan si fulan dan si fulan. Bayangkan tinggal berapa orang saja. si fulan dan si fulan. Yang lain aku sudah tidak percaya. Muttafaqun 'alaih. Hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwasanya amanah adalah perkara yang dicabut pertama kali. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa apa yang akan dicabut dari manusia ini pertama kali adalah amanah. Dan yang terakhir nanti adalah salat. Artinya dia orang baik berkurang. Yang pertama berkurang amanahnya, berkurang. Sedikit, tidak apa-apa. Kecil, enggak banyak. Dia kekal ya. Mulai, tidak peduli. Padahal itu melanggar amanah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Fayaqumu fayu'dan lahu wa turqalul amanah warrahim. Nabi SAW menceritakan tentang yaumul qiyamah nanti. Bahwa mereka, masyarakat, manusia akan berbondong-bondong kepada para anbiya untuk meminta pertolongan. Minta syafaat. Masing-masing anbiya menyatakan diriku, diriku. Nabi Adam menyatakan diriku, diriku. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menyatakan diriku, diriku. Sampai kepada Rasulullah SAW. Ketika mereka menyatakannya Rasulullah, maka Rasulullah SAW menyatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ummati, ummati, ya Allah umatku, ya Allah umatku. Maka doa Rasulullah, syafaat Rasulullah dikabulkan. Fayaqumu fayurdan lahu. Maka diizinkan Rasulullah SAW untuk meminta dan berdoa dan Allah kabulkan. Maka diberikan dua penghalang agar mereka tidak terjerumus dalam neraka. Sirat yang dipancangkan di atas neraka. Mereka melewatinya. Kalau mereka terjatuh dalam neraka, maka dikirimkan untuk menjaga di kiri dan di kanannya dua perkara. Amanah dan silaturahim. Amanah dan silaturahim. Amanah yang sedang kita bahas ini dan silaturahmi adalah hubungan kerabat yang selalu disambung bapaknya, ibunya, keluarganya, familinya. Kalau dia menghubungi keluarganya dan tidak memutus hubungan kerabatnya, maka ini akan melindungi dari kanannya dan ini dari kirinya. Atau ini dan itu, kedua-duanya akan menjaganya. Maka siapa yang tidak punya amanah, tidak punya pelindung yang sah, tinggal apakah dia punya silaturahmi? Kalau tidak juga, maka dia tidak terjaga, tidak di kanannya, tidak di kirinya, maka dia akan mudah terjerumus dalam api neraka. Tetapi mereka yang menghubungkan silaturahmi, menyambung silaturahmi, dan dalam keadaan menjaga amanah, maka dia akan terbimbing sampai ke dalam jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah perkara amanah yang akan menjadi pelindung kita di dunia dan pelindung kita di akhirat. Pelindung kita di dunia dari penyimpangan, dari kesesatan, sedangkan pelindung di akhirat dari terjerumus dari api neraka. Kebalikan, lawan dari amanah adalah keboliman dan khianat. Yang Rasulullah SAW melarang dengan keras, sampai menyatakan bahwa khianat merupakan ciri-ciri kemunafikan. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, ayatul munafiqin tara, tanda-tanda munafik itu tiga perkara. Dikatakan idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Kalau berbicara dusta, ini ciri-ciri munafik. Kalau berjanji tidak ditepati. Kalau diberi amanah, khianat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Diberi amanah untuk menjaga harta, dia korupsi. Diberi amanah untuk menjaga keamanan sesuatu, dia lalai. dia kerjasama dengan penjahatnya, diberi amanah untuk mengerjakan sesuatu, dia lalaikan. Ini khianat. Diberi amanah untuk memimpin, justru dia menindas. Diberi amanah untuk mensejahterakan rakyatnya, mensejahterakan bawahannya, justru dia mensejahterakan dirinya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakum. Itu namanya khianat dan itu ciri munafik. Yang ketiga, idza tumina khana, jika diberi amanah khianat. Yang kedua, ketika berjanji tidak ditepati. Saya janji akan begini, tidak ditepati. Saya janji akan begitu, tidak ditepati. Saya berjanji seperti politikus. Dia menjual janji-janjinya. Dari 1,000 janjinya, mungkin 2 atau 3 yang ditepati. Bergampang-gampang janji, bahkan dengan wallahi, kemudian dia dusta. Kemudian dia selisih. Kata Nabi SAW, bahwa ayatul munafiqin, halata. Tanda-tanda munafik itu dia. Kalau berkata dusta, tidak jujur. Kalau memberi janji dia tidak menepati, kalau diberi amanat khianat. Dalam riwayat lain disebut empat. Ada yang keempat. Dikatakan setelah 3 ini, yang keempat idal khawfala hajara, kalau bertikai melampaui batas kebablasan. Kalau bertikai melampaui batas sesuatu kesalahan kecil, dia bertikai dengannya, membalasnya dengan kesalahan yang lebih besar, 10 kali lipatnya atau 100 kali lipatnya. Ini juga walim, dan ini juga yang disebut dengan ciri-ciri munafik, kebablasan. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin sejati, seorang muslim yang menjaga syariat, menjaga amanah. Kayak apa mereka? Wal kadhimina al-ghayb wal 'afina 'anil nas, yang menjaga amarah, menjaga amarah, dan dalam keadaan memaafkan manusia. Kadhimina al-ghayb, menjaga amarah, menjaga emosi, tidak melampiaskan dendam, tidak melampiaskan emosi. Yang kedua, Allah katakan wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Sudahlah, kurang lebih. Sudahlah, kurang lebih. Dan ini diajarkan di dalam muamalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, rahimallahu ra'an samhan idza ba'a samhan idza syara. Semoga Allah merahmati seseorang yang samhan ketika menjual dan samhan ketika memberi. Ketika membeli, menjual dan membeli. Apa makna samhan? Samhan itu kurang lebih. Oh ini kayak kurang sedikit, enggak apa-apa. Oh ini uangnya kurang sedikit, enggak apa-apa. Itu namanya samhan. Toleran, kurang lebih. Mas saya masih dapat untung kok. Di dalam hatinya berkata, saya masih dapat, enggak apa-apa. Bu, Pak, ini kayaknya saya bawa uangnya kurang. 100 rupiah, ya enggak apa-apa. Kurang 1,000 rupiah, kurang sekian. Kalau dia melihat masih dia menguntungkan, enggak apa, itu kurang lebih. Apa demikian pula barangnya, namanya orang menimbang, karena kurang sedikit, kadang lebih sedikit. Kurang lebih. Itu namanya samhan idza ba'a, samhan idza syara. Sehingga untuk masalah dunia, disuruh kita untuk ngalah, memaafkan pada manusia dan makhluk. Mudah-mudahan mereka pun akan kenal kita, sehingga suatu saat mereka pun akan begitu kepada kamu, bahwa engkau orang yang kurang lebih. Maka ketika engkau kurang sesuatu, mereka juga berkata, tidak apa, kamu juga kurang lebih sama saya. Indah. Kehidupan Islam itu indah. Kehidupan bersama kaum muslimin indah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. sebagai pengajar ilmu, memimpin mereka, dan mengambil zakat mereka, dibagikan kepada mereka. Di akhir pesan Rasulullah SAW berkata, ittaqi da'watal mazlum, hati-hati dari doanya orang terzalimi. Fa innahu bain laisa bainaha wa bainallahi hijab, hati-hati, enggak ada antara dia dengan Allah hijab. Hati-hati dari doanya orang terzalimi. Setelah berkata apa? Setelah berkata, hendaklah engkau hindari barang-barang bagus mereka. Kan ngambil zakat itu, petugas zakat yang asli di dalam syariat Islam, itu mendatangi peternakannya, mendatangi perusahaan-perusahaannya, dan mengaudit. Kemudian mengambil. Kamu harus keluar 5 ekor kambing. Kamu harus keluar zakat sekian kambing, atau sekian sapi. Kata Rasulullah SAW, jangan ngambil yang terbaiknya. Kalau kambing sekian banyaknya, ternyata dari 5 induk, 5-5-nya diambil induknya. Itu boleh. Jangan, kata Nabi. Kata Nabi, iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati dari harta terbaik mereka. Jangan diambil. Ambil yang biasa-biasa saja. Pemiliknya, jangan mengeluarkan yang terjelek. Petugas zakat, jangan mengambil yang terbaik. Maka ambillah bainahuma, ambillah antara keduanya yang biasa-biasa, jangan indukannya, jangan yang jadi manfaat susunya, yang dia hidup dari susunya, diambil. Jangan. Kata Nabi, karena doanya orang terzalimi tidak ada hijab, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, langsung dikabulkan. Bahkan para ulama berkata, walaupun kafir, tapi doanya terkabulkan, bagaimana itu? Karena dia terzalimi, doanya terkabulkan di dunia, di akhirat urusan lain. Orang kafir di akhirat enggak akan selamat. Tetapi di dunia, ketika dia mengatakan semoga dia tertimpa ini dan itu, akan dikabulkan oleh Allah dan akan tertimpa dia sesuai dengan doa orang tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ittaqi da'watal madlum, hati-hati dari orangnya terzalim. Wahai para penguasa, wahai para pemimpin, wahai para direktur, wahai para manajer, wahai para orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas orang-orang di bawahnya, jangan zalimi mereka. Niscaya mereka berdoa dan doa mazlumin, doa yang terzalim akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqi da'watal madlum. Kata para ulama, makna ucapan Rasulullah, hati-hati dari doanya orang terzalimi, artinya jangan engkau mendzalimi orang lain sehingga mereka tidak berdoa dan doanya dikabulkan. Hendaklah berhati-hati, jangan sampai mendzalimi orang lain. Berikan hak mereka sebelum keringatnya kering. Berikan hak mereka, kesejahteraan mereka sesuai dengan perjanjian. Al-Muslimun ala syurutihim, muslimin itu tergantung syarat-syaratnya. Itu juga ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Bisa dibuka kitab Riyadhus Shalihin yang hampir semua orang punya di rumahnya. Riyadhus Shalihin An-Nawawi rahimahullah disebutkan bab khusus, bab amanah, bab bahayanya kezaliman, bab tentang keadilan. Disebutkan di sana di antaranya kalimat al-muslimun ala syurutihim, muslim dengan muslim lainnya sesuai dengan perjanjian dan syarat yang sudah disepakati. Maka kalau sudah sepakat dengan sesuatu antara muslimin, pegang itu sebagai janji kamu kepadanya dan janji dia kepada. Itu sebagai amanah di pundak masing-masing kita, di pundak-pundak kita. Maka peganglah sebagai muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim, kata Nabi, adalah yang selamat orang lain dari kejahatan mulutnya dan kejahatan tangannya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah yang orang lain, kalangan muslimin, aman dari lidahnya dan aman dari perbuatan tangannya. Karena mereka menjaga janji-janjinya, menjaga amanah-amanahnya, menjaga syarat-syarat yang sudah disepakatinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada sedikit waktu kalau ada pertanyaan, tafadhol. Silakan.